Aku tak pernah menyangka kan begini. Dan saat engkau tak di sisiku lagi, baru ku rasakan arti kehilangan. Ingin ku bicara saat mengungkapkan masih pantas aku bersamamu untuk lalui hitam putih hidup ini. Saat kau pergi tak kau bawa hati, tak ada lagi yang tersisa. Dan kini baru ku sadari semua. Dia, dia, dia telah mencuri hatiku. Mencuri hati.